Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kemarin kita berhenti pada pembahasan istitsna fil iman. Yang dimaksud dengan permasalahan istitsna fil iman ini apa? Inda Yusuf. Yang dimaksud dengan masalah al-istitsna fil iman. Taib, yaitu hukum seorang mengatakan ana mukmin insyaallah. Ini yang dimaksud dengan masalatul istitsna fil iman. Yaitu hukum seorang mengatakan aku ini mukmin insyaallah. Nah, lafaz insyaallah ini yang disebut dengan istitsna. Dan terjadi khilaf atau manusia dalam masalah ini terbagi menjadi tiga pendapat. Nah, ada yang mewajibkan, pokoknya harus kalau mengatakan aku mukmin harus ada tambahan insyaallah. Ada yang mengharamkan, tidak boleh mengatakan insyaallah pada pengakuan aku mukmin. Dan yang ketiga memerinci. Nah, di sana ada kondisi yang boleh, di sana ada kondisi yang tidak boleh. Nah, sekarang kita lanjut, kita baca. Nah, bantahan untuk masing-masing pendapat dan tarjih dari ketiga pendapat yang ada. Qala amma man yujibuhu falahum ma'khadhan. Adapun golongan yang mengharuskan, maka bagi mereka itu ada dua kritikan. Taib atau falahum ma'khadhan. Mereka memiliki apa? Memiliki sumber pengambilan pendapat. Ma'khad. Nah, jadi kenapa kok mereka mewajibkan ma'khadhan di sini? Yang diinginkan adalah apa? Semacam landasan, sumber mengambil pendapat tersebut apa? Taib, ahaduhuma yang pertama. Kok sampai mereka mengharuskan mengatakan insyaallah ketika mengakui keimanan. Qala annal imana huwa ma matal insanu alaih. Wal insanu innama yakunu indallahi mu'minan au kafiran bi'tibaril muwafati. Wa ma sabaqa fi ilmillahi annahu yakunu alaih. Bahwasanya dimaksud dengan iman menurut mereka ini yang mewajibkan yaitu perkara yang seorang manusia itu mati di atasnya. Ini yang menjadi inti. Nah, dan manusia taib hanyalah menjadi di sisi Allah itu mukmin atau kafir dengan apa? Dengan melihat kematiannya. Hukum dia mukmin atau kafir kan ketika matinya. Matinya di atas apa? Ini. Bi'tibaril muwafat. Dan juga apa? Berdasarkan apa yang telah mendahuluinya di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia berada di atasnya. Allah telah tuliskan dia itu menjadi seorang yang beriman ataukah dia menjadi seorang kafir. Wa ma qabla dzalika la ibrata bih. Adapun sebelum itu maka tidak menjadi patokan. Taib. Karena yang menjadi patokan yaitu ketika dia mati di atas apa? Innamal a'mal bil khawatim. Lalu mereka katakan wal iman alladhi yaqibuhul kufru fayamutu sahibuhu kafiran laisa bi iman. Nah, mereka katakan, ikhwan, iman yang kemudian disusuli dengan kekufuran, murtad. Di awal kehidupannya dia mukmin, beriman. tapi kemudian disusul setelah itu kemurtadan, kemudian mati, maka orang seperti ini kafir, bukan iman. Kasolati allati afsadaha sahibuha qabla al-kamal, seperti salat yang pelakunya merusaknya sebelum sempurna salatnya, sebelum salam dia na'am kentut misalnya. Sudah di rakaat terakhir. Nah, sebelum salam dia kentut, rusak salat, batal. Nah, atau sebelum salam dia sengaja membatalkan diri dengan ngomong atau ketawa secara sengaja, batal. Taib. Wasiyamil ladzi yuftiru sahibuhu qabla al-ghurub, dan juga seperti puasa yang pelakunya berbuka sebelum tenggelamnya matahari, maka juga tidak dihitung puasa. Taib. Wa hadza ma'khadhu katsirin min al-kullabiyyah wa ghairihim. Dan ini merupakan sumber pengambilan mayoritas dari kalangan kullabiyyah dan yang lainnya. Wan, alasannya ini kenapa mengharuskan untuk mengucapkan insyaallah. Taib. Wa inda haula annallaha yuhibbu fil azali man kana kafiran idza alima minhu annahu yamutu mu'minan. Taib. Di sisi orang-orang kullabiyyah ini berarti apa? Allah mencintai secara azali orang yang asalnya kafir, apabila diketahui bahwasanya dia akan mati dalam keadaan beriman. Jadi mereka, ikhwan, seorang kafir misalnya, orang kafir sebelum beriman, tapi telah ditakdirkan nanti dia akan beriman. Nah, dalam kondisi kafirnya ini, menurut orang-orang kullabiyyah, dia sudah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena yang menjadi patokan nanti ketika dia menutup kehidupannya, dia memang mukmin. Berarti ketika kafir pun dulunya dia sudah dicintai oleh Allah. Tentunya ini pendapat batil. Qala fa sahabatu ma zalu mahbubina qabla islamihim. Sehingga sahabat, mereka itu senantiasa dicintai oleh Allah sebelum keislaman mereka. Jadi ketika dalam kondisi kafir sudah dicintai. Ini pendapat pertama, ikhwan, pendapat kullabiyah, dan ini batil, sekali lagi batil. Wa iblis wa man irtadda 'an dinihi ma zala Allahu yabghiduhu wa in kana lam yakfur ba'du. Sedangkan iblis dan siapa saja yang murtad dari agamanya, maka dia senantiasa Allah membencinya walaupun dia belum kafir. Naam. Wa laisa hadza qaulus salaf, dan bukanlah ini pendapat para salaf. Taib. Wa la kana yaqulu bi hadza man yastathni min as-salafi fi imanihi, dan tidak berada dan tidaklah mengatakan dengan pendapat ini orang-orang yang mengucapkan insyaallah dari kalangan salaf di dalam keimanannya. Jadi di kalangan salaf juga ada yang menegaskan untuk mengatakan insyaallah ketika mengatakan anna mu'min. Tapi maksudnya tidak seperti yang diinginkan kullabiyah. Wa huwa fasid, dan itu adalah sesuatu pendapat yang rusak. Taib. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam, ikhwan, wa ammal muwafah fa ma alimtu ahadan min as-salafi 'allala bihadzal istithna. Allala biha al-istithna. Adapun dengan memperhatikan kondisi ketika matinya, maka aku tidak tahu seorang pun dari kalangan salaf yang membangun alasan dengannya untuk mengucapkan insyaallah dalam pengakuan iman. Taib. Jadi ini bukan pendapat para salaf. Fa inna Allah ta'ala qaal qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, qul, katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukum Allah, maka Allah akan mencintai kalian. Perhatikan, fa akhbara annahu yuhibbuhum in ittaba'ur rasul. Fattiba'ur rasuli syartul mahabbah wal masyrut yata'akharu 'ani syart wa ghairu dzalika min al-adillah. Allah khabarkan bahwasanya Allah akan mencintai mereka jika mereka mengikuti rasul. Dan mengikuti rasul merupakan syarat adanya kecintaan Allah. Nah, ini bantahan untuk apa? Mereka tadi kan orang kafir, kalau akhir kehidupannya akan masuk Islam, menurut mereka ketika kafirnya sudah dicintai, ya tidak. Maka ini batil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala persyaratkan kecintaan itu dengan apa? Ittiba terhadap rasul. Nah, dan masyrut yang dipersyaratkan itu tentunya datangnya belakangan setelah adanya syarat. Dan dalil-dalil yang lain. Baik. Thumma sara ila hadzal qauli ta'ifatun ghalaw fi hatta sara ar-rajulu minhum yastathni fil a'mali shalihah. Ini saking parahnya. Nah, kemudian jadilah pada pendapat ini ikhwan, golongan yang hulu. Dan ini setiap perkara batil, perkara batil dimulai dari suatu alasan yang mungkin masuk akal awalnya. Sesuatu yang remeh. Oh iya ya, memang ya, kalau kita perhatikan akhir kehidupan kan enggak tahu apakah dia istiqomah ataukah dia mau murtad, maka harus mengatakan insyaallah. Ini mereka. Kemudian muncul penyimpangan. Alasannya apa? Alasannya tadi berdasarkan kematian. Berarti kalau matinya di atas keimanan, sebelum beriman pun sudah dicintai. Ini kesesatan berikutnya. Yang hulu, ikhwan, yang hulu sampai-sampai apa? Nah, seseorang di antara mereka mengucapkan insyaallah pada amalan soleh. Misalnya, kamu sudah sholat belum? Setelah itu insyaallah. Aku sudah sholat insyaallah. Nah, ini hulu. Melampaui batas. Kenapa? Karena perbuatan sudah jelas dilakukan. Ya, tidak berani untuk sudah sholat. Tapi shalaitu itu insyaallah. Wanahu dzalik. Dan yang semisal itu. Cuman mereka mengatakan apa? Aku telah sholat insyaallah, yakni qabul. Maksudnya adalah apa? Dari sisi penerimaan, diterima insyaallah. Tidak bisa memastikan diterima atau tidak. Tsumma sara katsirun minhum yastathnuna fi kulli syai'. Tambah parah lagi, jadilah kebanyakan dari mereka itu kemudian mengucapkan insyaallah pada segala sesuatu. Fayaqulu ahaduhum hadza thawbun insyaallah. Ya, sampai-sampai mereka mengatakan, ditanya ini pakaian atau bukan, ini pakaian insyaallah, kan hakikatnya enggak tahu. Kemudian ini tali atau apa, hadza hablun insyaallah. Dan ini terkadang sebagian orang jahil kita temui kadang gitu ya. Semuanya pakai insyaallah. Taib, pakai insyaallah. Taib. Hadza hablun insyaallah. Ini tambang insyaallah. Karena apa? Ini belum tentu ini tambang betulan atau enggak. Ya. Fa idza qila lahum hadza la syakka fi. Ya qul na'am, lakin idza syaa Allah an yughayyirahu ghayyara. Ya, jika dikatakan pada mereka tidak perlu ya akhi, tidak perlu pakai insyaallah pada perkara yang tidak ada keraguan. Karena sudah terpola ikhwan, syubhat syaitan, waswas. Dayib waswas. Akhirnya mengatakan ketika diingatkan pada hal-hal yang pasti, yang harus ada kepastian, dia mengatakan, iya, itu tidak ada keraguan, tapi apabila Allah menghendaki untuk mengubahnya maka akan berubah. Nah, ditanya. Ini siapa? Ini Iqbal insyaallah. Baik, kenapa? Karena kalau diinginkan berubah jadi apa? Jadi selain Iqbal bisa saja. Nah, kalau seperti ini hidup dipenuhi keraguan, Pak. Dan ini masuknya ke kalangan tasawuf banyak dari sini. Akhirnya nanti muncul sesuatu yang na'am batin dan sesuatu yang zahir. Nah, ini pendapat pertama. Al-ma'khadu tsani. Kemudian sumber pengambilan mereka yang kedua. Jelas yang pertama tadi batil, kan ini bukan manhaj salaf. Dan akan menjerumuskan dalam keraguan-raguan yang sangat dan was-was. Hidupnya was-was, enggak jelas. Annal iman al-mutlaq yatadammanu fi'la ma amara Allahu bihi. Naam. Fi'la ma amara Allahu bihi 'abdahu kullah. Wa taraka ma nahahu 'anhu kullihi. Atau ma nahahu 'anhu kullahu. Alasan kedua bahwasanya iman yang mutlak. Nah, ini harus dibedakan dengan istilah al-imanul mutlak dan mutlakul iman. Dibalik saja tapi maknanya sudah beda. Kalau antum dapati ungkapan-ungkapan Syekhul Islam atau ungkapan-ungkapan para ulama dalam kitab akidah, nah mengatakan al-imanu al-mutlak, iman yang mutlak, maka ini maknanya sama dengan apa? Al-imanul kamil, iman yang sempurna. Jadi al-imanul mutlak maksudnya al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Tapi kalau mutlakul iman, mutlaknya keimanan maksudnya minimal iman ada, itu mutlakul iman. Taib. Yaitu sesuatu atau seseorang dikatakan punya keimanan walaupun sangat sedikit tapi ada. Itu istilahnya apa? Istilahnya apa? Mutlakul iman. Ya, mutlakul iman. Kalau al-imanul mutlak maka maksudnya apa? Apa tadi maksudnya Pak Ilyas? Al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Ini penting untuk membedakan dua enam ungkapan tadi, Ikhwan. Nah, sekarang kita kembali ke perkataannya. Alasan kedua bahwasanya iman yang sempurna terkandung di dalamnya na'am penunaian semua apa yang Allah perintahkan kepada hambanya dan meninggalkan semua yang Allah larang. Ini alasannya. Fa idza qala ar-rajul ana mu'min bihadzal i'tibar faqad syahida li nafsihi annahu minal abraril muttaqin. Sehingga alasan mereka, kalau seorang mengatakan aku mukmin, na'am, dengan makna ini yaitu makna aku itu mukmin yaitu yang beriman secara mutlak di mana aku melakukan semua perkara yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Berarti orang yang mengatakan seperti ini dengan makna tadi telah mempersaksikan dirinya itu apa? Sebagai orang yang paling bagus, ya, orang yang baik dan orang yang bertakwa, ya tidak? Tazkiyah berarti mentazkiyah diri sendiri. Al-qa'imina bi jami'i ma umiru bih, yang menegakkan semua perkara yang diperintahkan. Wa tarki kull ma nuhu anhu. Atau wa tarki kull ma nuhu anhu. Dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Fa yakunu min auliya'illahil muqarrabin, sehingga jadinya dia termasuk dari wali-wali Allah yang dekat. Wa hadza min tazkiyatil insani li nafsihi, dan ini merupakan bentuk tazkiyah seseorang untuk diri sendiri. Baik. Walau kanat hadhihi syahadatu sahihatan lakana yanbaghi an yashhada li nafsihi bil jannah in mata ala hadhihi al hal. seandainya persaksian yang seperti ini benar, tentunya seyogyanya untuk dia bersaksikan bagi dirinya surga jika mati di atas kondisi ini, ya tidak? Dan alasan kedua ini, nah, termasuk alasan yang benar jika dimaksudkan dengan ana mukmin, itu maksudnya mukmin kamilul iman. Aku mukmin yang sempurna keimanannya, maka memang tidak boleh, ya kan? Tidak boleh untuk mengatakan dengan perkataan ana mukmin, aku mukmin, yaitu maksudnya mukmin yang sempurna keimanannya, yang memenuhi semua perintah dan menjauhi semua larangan. Nah, kalau yang dimaknakan seperti ini, memang kita katakan harus mengatakan apa? Insya Allah. Taib. Wa hadza ma'khadhu 'amatis salaf alladzi kanu yastakhnun. Nah, ini. Dan inilah alasan sumber pengambilan mayoritas para salaf yang dulu mereka mengucapkan istitsna, mengucapkan insyaallah pada apa? Pengakuan keimanannya. Wa in jawazu tarkal istitsna bi makna akhar, walaupun walaupun mereka, ikhwan, membolehkan untuk meninggalkan istitsna. Naam, dengan makna yang lain. Kama sanadkuruhu insyaallah taala, sebagaimana akan kami sebutkan insyaallah taala. Jadi para salaf yang menggunakan istitsna, maka maksudnya ini. Mengatakan ana mukminun insyaallah, maksudnya apa? Dari sisi kesempurnaan iman. Kalau yang dimaksud kesempurnaan mukmin yang sempurna imannya, ya harus mengucapkan insyaallah. Tidak boleh mengatakan ana mukmin kamilul iman, aku mukmin yang sempurna imannya. Karena ini tazkiyah, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Tapi mereka juga membolehkan untuk mengatakan ana mukmin tanpa mengucapkan insyaallah dengan apa? Dengan makna yang lain yang akan disebutkan nanti. Qala wa yahtajuna aidan bi jawazil istitsna fi ma la syakka fi. Dan mereka juga berhujjah, nah, dengan bolehnya istitsna pada perkara yang tidak ada keraguan padanya. Tayyib, ini alasan berikutnya. Nah, jadi ungkapan ana mukmin insyaallah itu bukan maksudnya ragu-ragu. Buktinya apa? Pada hal-hal yang lain yang tidak ada keraguan juga dibolehkan mengucapkan insyaallah. Contohnya, kama qala ta'ala la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin. Berkaitan dengan apa? Dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ikhwan. Bahwasanya sungguh kalian itu akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Apakah ini ada keraguan? Tidak, karena ini janji Allah. Yakin Nabi dan para sahabat akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Nah, insyaallah di sini, nah, istitsna pada perkara yang pasti, tidak ada keraguan. Dan boleh. Tapi boleh sebagai bentuk tabarruk. Nah, jadi ta'liq insyaallah dalam ayat ini yang rajih ini tabarrukan. La yunafil na'am istiqad, yaitu sebagai bentuk tabarruk. Nah, menyebut nama Allah dan tidak apa? Tidak meniadakan keyakinan. Baik. Waqala sallallahu alaihi wasallam hina waqafa 'ala al-maqabir wa inna insyaallah bikum lahiqun. Demikian pula Nabi katakan ketika berdiri di pekuburan, sungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Tayyib, apakah ini ragu bahwasanya kita akan menyusul orang-orang yang sudah mati? Tidak ada keraguan, ya kan? Kita akan menyusul mereka semua. Tapi Nabi mencontohkan menggunakan apa? Insyaallah di sini, wa inna insyaallah. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam aidan inni la'arju an akuna akhsyakum lillah. Aku berharap aku ini menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Padahal jelas pasti Nabi adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan para sahabatnya. Wa nadhairu hadza, dan yang semisal dengan ini. Nah, untuk dalil-dalil ini ikhwan, yang padanya apa? Penggunaan insyaallah pada hal-hal yang pasti yang tidak ada keraguan, maka dimaksudkan dengan insyaallah itu tabarruk. Tabarruk, bukan karena keraguan-keraguan. Ini yang harus dipahami. Wa amma man yuharrimu, adapun orang yang mengharamkan menggunakan insyaallah pada pengakuan aku mukmin, fa kullu man ja'ala al-imana syai'an wahidan fa yaqulu ana a'lamu anni mu'min kama a'lamu anni takallamtu bi syahadatain fa quli ana mu'min tayyib fa qawli tayyib fa qawli ana mu'min ka qawli ana muslim fa man istathna fi imanihi fa huwa syakkun fi. Wa sama alladziina yastathnuna fi imanihim asyakkakah. Ini golongan yang mengharamkan perkataan insyaallah, yaitu golongan Jahmiyah dan Murji'ah. Tayyib, golongan Jahmiyah dan Murji'ah. Mereka mengharamkan mengucapkan insyaallah. Kenapa? Ya ini, karena semua yang menjadikan iman itu satu kesatuan ikhwan, enggak terbagi-bagi. Jahmiyah kan demikian, Murji'ah juga, iman itu satu tok. Enggak bertambah, enggak berkurang. Kalau kurang ya berarti hilang. Jadi enggak ada istilah iman itu berkurang atau bertambah di sisi Jahmiyah maupun Murji'ah. Jadi iman syai'an wahid, sesuatu yang satu. Nah, sehingga dia mengatakan, aku tahu bahwasanya aku mukmin sebagaimana aku tahu bahwasanya aku mengucapkan dua kalimat syahadah. Berarti selama orang sudah mengatakan dua kalimat syahadah, maka tidak boleh dia mengatakan ana mukmin insyaallah, tapi harus mengatakan apa? Ana mukmin menurut mereka. Kenapa? Karena perkataanku ana mukmin itu seperti perkataanku ana muslim. Aku mukmin ya sama dengan aku muslim. Sehingga yang mengucapkan insyaallah dalam keimanannya, maka dia telah ragu. Sehingga orang-orang Jahmiyah dan Murji'ah ikhwan menamakan para salaf, ya, para salaf yang mengucapkan insyaallah dalam keimanan mereka sebagai syakkakah. Golongan syakkakah. Ini penamaan yang dimunculkan oleh ahli bidah untuk ahli sunnah. Golongan syakkakah menurut mereka, tuduhan saja. Taib. Wa ajabu 'anil istithna alladhi fi qawlihi ta'ala latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin bi annahu ya'udu ilal amni wal khauf fa amma dukhul fala syakka fi. Mereka menjawab ayat tentang istithna yang disebutkan tadi, kalian akan masuk ke Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, maksudnya insyaallah itu kembali pada kondisi aman dan ketakutan. Adapun masuknya ini tidak ada keraguan. Taib, jadi insyaallahnya bukan kepada dukhulnya. Wa qila la tadkhulunna jami'ukum aw ba'dukum li'annahu ulima anna ba'dahum yamut. Kata li'annahu, kembali ke Allah. Li'annahu alima anna ba'dahum yamut. Dan dikatakan makna ayat, kalian akan masuk Masjidil Haram keseluruhannya atau sebagian kalian saja, dikarenakan Allah tahu sebagian kalian itu akan mati, sehingga disertakan insyaallah. Ini alasan mereka, ikhwan. Wa fi kilal jawabaini nadhar, dan pada kedua jawaban tadi butuh apa di kritisi. Fa innahu maqa'u fi ma farru minhu, sebab mereka terjatuh pada perkara yang mereka ingin lari darinya. Fa ammal amnu wal khauf faqad akhbara annahum yadkhuluna aminin. Adapun masalah keamanan dan ketakutan, maka sungguh Allah telah mengkhabarkan bahwasanya mereka akan masuk dalam keadaan aman. ma'ilmihi bidzalik, bersama dengan pengetahuan Allah tentang hal itu. Fala syakka fid dukhul wala fil amni wala fid dukhulil jami'i awil ba'. Sehingga tidak ada keraguan pada nah masuknya mereka ke Masjidil Haram, demikian pula tentang keamanan dan masuknya keseluruhan atau sebagiannya. Kenapa? Fa innallaha qad alima man yadkhul. Karena Allah tahu, nah mengetahui siapa yang akan masuk. Fala syakka fihi aidan, tidak ada keraguan padanya juga. Fakana qawlu insyaallah huna tahqiqan lidkhul. Kama yaqulu rajul fima azama ala an yaf'alahu la mahalah wallahi la af'alanna kadza insyaallah. Sehingga kata insyaallah di sini, nah untuk apa? Tahqiq lidkhul, yaitu untuk memastikan masuknya mereka, makanya tabarruk. Nah, sebagai bentuk enam mengharap keberkahan dengan menyebutkan nama Allah. Sebagaimana seorang laki-laki yang betul-betul bertekad untuk melakukan suatu perkara dan itu pasti, wallahi la af'alanna kadza insyaallah, demi Allah sungguh aku akan betul-betul melakukan hal ini insyaallah. La yaqulu hal syakkin fi iradatihi wa azmi. Dia mengatakan itu bukan karena keraguan-raguan pada keinginan dan tekadnya. Walakin innama la yahnathul halifu fi mithli hadhihi al-yamin. Li'annahu la yajzimu bihusuli muradih. Akan tetapi hanyalah dia itu tidak ingin apa? Tidak ingin terjatuh dalam pengingkaran terhadap sumpahnya, pada sumpah yang semisal ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa memastikan apakah keinginannya itu bisa tercapai atau tidak. Tapi tekadnya bulat, cuman tercapai atau tidak insyaallah, dan dia gantungkan kepada Allah. Dia katakan insyaallah. Jadi pendalilan mereka atau jawaban mereka tentang ayat yang membolehkan insyaallah pada perkara yang pasti ini, jawabannya telah dibantah tadi. Penggunaan insyaallah pada sesuatu yang pasti litabarruk, bukan untuk syak, bukan untuk menunjukkan keraguan-raguan. Wa ujiba bi jawabin akhar la ba'sa bihi wa huwa annahu qala dzalika ta'liman lana kaifa nastathni idza ukhbirna an mustaqbal. Naam. Dan dijawab dengan jawaban yang lain, tidak mengapa untuk disebutkan, yaitu bahwasanya nah Allah katakan itu sebagai bentuk pengajaran bagi kita, bagaimana kita apa mengucapkan istitsna apabila diberi kabar tentang sesuatu yang akan datang. Fa fi kauni hadzal makna muradan minan nasi nadhar. Cuman nah tentang makna ini apakah itu diinginkan dalam nas, maka butuh dikritisi lagi, butuh dicek ulang. Kenapa? Fa innahu ma sabaqal kalamu lahu illa an yakuna muradan min isyaratin nas. Naam. Taib. Fa innahu masika. Apa? Tempat kalian titik dua kah? Eh? Fa innahu masikal kalamu lahu illa an yakuna muradan min isyaratin nas. Naam, sebab sungguhnya tidaklah nam disebutkan dalam konteks kalam itu, tidak disusun kalam untuk hal itu, kecuali karena itu diinginkan dari isyarat nas. Isyaratun nas, ikhwan, di sisi ulama usul, yaitu dalalatul lafzi ala makna ghairi maksudin min siyaqi, yaitu penunjukan suatu lafaz atas makna nam yang tidak dimaksudkan dalam konteks. Lakinnahu lazimun lima yufhamu min ibaratin nas, akan tetapi merupakan kelaziman dari apa yang dipahami dari ungkapan nas itu. Baik. Jadi tentang ini sebagai maksud dari nas tadi, bahwasanya istitsna itu untuk mengajari ini, nah kita tidak bisa menetapkannya, kawan, karena tidak masuk dalam konteks. Kecuali apa? Apabila itu dimaksudkan dari apa? Isyaratun nas, dari apa? Dari mafhum mukhalafahnya, dari yang diisyaratkan dalam nas. Wa ajaba Zamakhsyari bi jawabaini akharaini batilain. Dan Zamakhsyari menjawab dengan jawaban lain yang batil, wa huma an yakuna al-maliku qad qala fa athbata Qur'anan aw anna ar-rasul qala al-malak. Zamakhsyari Mu'tazili, jawabannya jelas batil. Nah, dua jawaban batil yaitu apa? An yakuna al-malaku qad qala, bahwasanya malaikat yang mengatakan itu kemudian ditetapkan sebagai Quran. Insyaallah itu perkataan malaikat. Kemudian ditetapkan jadi Quran. Atau Rasul mengatakan insyaallah kemudian ditetapkan jadi Quran. Ini batil. Fa inna hadzal miskin yakunu minal Qur'ani ma huwa ghairu kalamillah. Sehingga di sisi miskin ini, orang yang patut kasihan ini Zamakhsyari, ini ungkapan penghinaan untuk seorang mubtadi'. Nah, jadinya ada di dalam Al-Qur'an sesuatu selain perkataan Allah. Fa yadkhulu fi wa'idi man qala inna hadza in hadza illa qaulul bashar. Sehingga Zamakhsyari masuk dalam orang yang terancam mengatakan apa, in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Qur'an ini kecuali perkataan manusia. Tayyib. Nasallallahu al-afiyah. Dan Zamakhsyari Mu'tazili, nah, dari sisi akidah asma wa sifat seperti apa? Seperti Jahmiyah, tidak mau menetapkan apa? Tidak mau menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Tayyib. Sehingga sama ikhwan, dia termasuk deretan yang tidak membolehkan apa? Tidak membolehkan mengucapkan insyaallah. Alasannya tadi, karena kalau mengucapkan insyaallah berarti kafir, berarti ragu dalam keimanan. Ini dua pendapat yang batil. Nah, yang mengharamkan secara mutlak juga batil, yang mewajibkan secara mutlak batil. Adapun pendapat yang ketiga, nah, ini yang memerinci insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang, dan itulah pendapat ahli sunnah. Baik. Naktawi bihada, subhanakallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.